Tidak pernah aku bahagia sebahagia hari ini kasih. Sepertinya ku bermimpi dan hampir tak percaya hadapi kenyataan ini. Mulai mancar serta kecup sayang kau curahkan penuh kepastian hingga mampu menghapuskan luka goresan cinta yang sekian lama sudah menyakitkan. Kau terangkan gelap mataku, kau hilangkan sah hatiku, kau hidupkan lagi cintaku yang telah beku dan kini tetes air mata haru menghiasi janji yang terpadu. Tuhan jangan kau pisahkan apapun yang terjadi, ku ingin selalu dekat kekasihku. Mataharu menghiasi janji yang terpadu. Tuhan jangan kau pisahkan apapun yang terjadi, ku ingin selalu dekat kekasihku. See you.